Salah seorang artis yang tidak perlu saya memujinya ataupun saya menyanjungnya. Totalitas sudah barang tentu dan pasti. Olah vokal, apalagi Iva Bon Holian masih bersama Sera. Beja buat yang di bawah. Thank you bro. Saya sampai ya. Ini zaman sudah memang beda. Banyak orang lagi pada suka. Dari yang muda sampai yang tua. Tele lolet mintanya. Ada bis lewat minta telolet. Pesawat lewat minta telolet. Ada kereta lewat minta telolet. Sukino, sesepuh Singo Edan dari Peru. Terima kasih. Salam hormat dari kami. Kita lupangi Simo Boyolali. Wali semuanya. Om, tenolet om. Om. Camo, tenolet camo. Om, tenolet om. Om. Sampan kayak Adelo le dong. Pade. Terima kasih sayang. Ulala. Om, telolet om. Om. Oh.